Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kitab As-Sama'il Muhammadiyah atau Sama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Pertemuan kita masih di bab yang keempat, bab majaa fi taraddudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang Rasulullah SAW menyisir rambut beliau. Sudah kita baca pada hadis, yakni tiga hadis sebelumnya, termasuk kebiasaan Rasulullah SAW adalah beliau pun merawat rambut beliau SAW. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrimu." Siapa yang memiliki rambut, hendaknya dia muliakan rambutnya. Memuliakan rambut dengan memeliharanya, mengusahakan untuk merapikannya, bahkan meminyaki rambut. Demikianlah di antara sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah menyisir. Pada hadis yang ke-33 kemarin, hadisnya lemah namun maknanya sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagiannya sahih adalah meminyaki rambut beliau alaihi salatu wassalam. Kita lanjutkan pada hadis yang ke-35 sekarang. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi rahimahullah taala, haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Yahya ibn Sa'id an Hisam ibn Hasan anil Hasan an Abdullah ibn Mughaffal qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tarajjuli illa ribban. Hadis ini juga dikeluarkan oleh beliau di dalam kitab sunan beliau, dan pada hadis ini ada riwayat dari Al-Hasan Al-Basri. Beliau termasuk rawi yang mudalles. Kalau meriwayatkan an, itu kalau tidak ada penguat, maka riwayatnya dihukumi lemah. Dan di sini riwayatnya dengan pakai an. Anil Hasan an Abdullah ibn Mughaffal. Naha Rasulullah SAW anit tarajjuli illa ribban. Rasulullah SAW melarang menyisir rambut kecuali riban. Hadis ini dikuatkan dengan hadis yang lainnya yang dikeluarkan oleh beliau Al-Imam At-Tirmidzi, setelahnya nanti akan kita baca, sehingga dengan syawahidnya hadis ini minimalnya adalah hasan. Nah, hasan bi ghairi. Rasulullah SAW melarang menyisir rambut kecuali ghibban. Maknanya ghibban adalah hinan ba'da hinin, terkadang-kadang. Nah, tidak sesering mungkin. Nah, ahyanan, kadang-kadang saja. Tidak terus-menerus. Artinya ikhwani fillah jazakumullah khairan, dalam hal menyisir rambut seseorang jangan terlalu disibukkan. Setiap saat urusannya nyisir rambut, dikit-dikit urusannya nyisir rambut. Nah, namun perkaranya adalah tawassut, pertengahan. Artinya tidak membiarkan rambutnya aut-autan, gak diurus, tapi jangan juga terlalu ekstrim perhatiannya dengan rambut, kemudian sedikit-sedikit sisiran. Mungkin kalau dijumlah dalam sehari, sisiran aja habis 2 jam. Sekali sisiran, kalau enggak mungkin 15 menit ya selesai. Nah, sebagian orang terlalu ekstrim dalam penampilan. Kamu kalah dengan artis sering. Hadis setelahnya nanti akan kita baca keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam hal ini. Hadis setelahnya, yakni hadis terakhir pada bab ini, haddatsana Al-Hasan Ibnu Arafah qala haddatsana Abdul Salam Ibnu Harb an Yazid Ibnu Abi Khalid an Abil Alla Al-Audi an Humayr Ibnu Abdurrahman an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anan Nabi SAW kana yatarajjalu ghibban. Dari seseorang sahabat, bahwasanya Nabi SAW menyisir rambut beliau ghibban, terkadang-terkadang. Nah, hadis ini ada rawi bernama Yazid bin Abi Khalid, dihukumi soduk yuhtik kasir. Orangnya jujur tapi banyak salah hafalannya. Nah, sehingga cenderung hadisnya lemah kalau beliau, dia sendirian. Tidak ada dari jalur yang lain yang menguatkan. Namun dengan sawahid adanya jalur-jalur yang lain, hadis ini adalah dihukumi sahih bisawahidi, sahih dengan penguat-penguat dari jalur yang lainnya. Nah, dari diantaranya lafaz yang lainnya ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan hadisnya sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan lafaz nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyumassita ahaduna kullayaumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyisir rambut setiap hari. Lafaznya ini. Kalau tadi terkadang-terkadang. Dalam riwayat yang lain, ikhwani fillah jazakumullah khairan, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, Karena Rasulullah SAW yanha an kasiri minal irfah. Rasulullah SAW melarang dari banyak bermewah-mewahan, bermegah-megahan dalam hal penampilan. Termasuk padanya, ya ini, dalam ngurus rambut. Karena ketika ditanya makna irfah, ada rawi yang menanyakan, ma hiyal irfah, qala at-tarajjul. Tarajjul, ya ini, menyisir rambut. Dalam menyisir rambutnya, ya ini berlebih-lebihan. Ingin membanggakan dengan penampilan rambutnya. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani menyimpulkan, ikhwan fillah jazakumullahu khairan, dari konteks hadis-hadis itu tadi, beliau menyatakan, amma hadisu an-nahyi 'anil tarajjul illa ribban, ya'ni al-hadis alladhi asyartu ilaihi qariban, fal muradu bihi tarkul mubalaghah fit tarafuh. Adapun hadis tentang larangan menyisir rambut kecuali terkadang-kadang, itu maknanya sebagaimana hadis yang aku isyaratkan tadi, yang dimaukan adalah tuntunan untuk tarkul mubalaghah, meninggalkan berlebih-lebihan. Nah, bersikap keterlaluan, fitarofuh, dalam intampil mewah. Nah, termasuk kemudian beliau membawakan hadis ini tadi. Karena Rasulullah SAW yanha an kasiri minal irfah. Kemudian seorang rawi Ibnu Buraidah mengatakan al-irfah at-tarajjul adalah Nabi SAW melarang dari banyak al-irfah, ini menyisir rambut dengan berlebih-lebihan. Sehingga kata beliau, wa minhu arifhu bi fathatain wa qayyiduhu fil hadis bil kasir isharatan ila annal wastal muhtadil minhu la yudam. Dari sini mengisyaratkan bahwasannya berlaku muhtadil, pertengahan. Artinya rambutnya bukan dibiarkan begitu saja, namun juga tidak terlambat. Dengan mengurus rambutnya kemudian menyia-nyiakan perkara yang lainnya. Nah, maka perkara yang pertengahan mutadil itu tidaklah dicela. Nah, karena juga datang dalam hadis-hadis yang lain seperti yang kita sebutkan, Rasulullah SAW adalah beliau menyisir rambut beliau, bahkan istrinya yang menyisirnya diantaranya. Dan hadis tadi, ikhwan fillah jazakumullahu khairan, hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, man kana lahu sya'run falyukrimhu, barang siapa yang memiliki rambut hendaknya dia memuliakan. Nah, ini adalah ikhwan fillah jazakumullahu khairan, menjadi tanbih bagi kita. Nah, peringatan bagi kita, di zaman kita orang sangat sangat perhatian dengan penampilannya, begitu ya. Nah, pengen apalagi tampil beda, pengen tampil menjadi pusat perhatian. Sehingga di antara zaman sekarang ini manusia banyak sekali yang mementingkan untuk penampilannya, di antaranya rambut. Nah, sehingga sebentar-bentar sisiran, bahkan kemana-mana kalau enggak pakai sisir adanya sepertinya ada yang kurang yang dibawa. Sebagiannya bahkan ikhwan fillah jazani Allah iyyakum untuk merapikan, sekedar merapikan rambut. Nah, termasuk dalam hal mencukur, merapikannya, menyisirinya. Nah, kalau enggak pergi ke misalnya sebuah salon yang di situ ya dia inginkan adalah tarofuh tadi, kemewahan. Nah, sampai di salon itu 2-3 jam sekedar ngurusi rambut. Padahal kalau keluar setelah itu lewat 1-2 jam biasa saja, sama dengan tukang cukur rambut yang biasa. Nah ya, beda-beda dikit aja lah. Nah, cuman masalahnya sampai menghabiskan waktu sedemikian banyaknya. Giliran talim duduk satu jam nggak kuat, ngurusi rambut 3 jam, kalau nggak 3 jam atau 2 jam nggak puas. Kan ada sebagian salon atau apa, nah bersop itu ya lamanya luar biasa. Kita ikhwanul Allah ya, bukan berarti kita hulu berlebihan. Bukan juga adalah kita tidak perhatian dengan rambut kita. Nah, Rasulullah SAW mencontohkan untuk kita memuliakan rambut kita, menyisirnya, meminyakinya, termasuk nanti akan kita sebutkan hadis bagaimana Rasulullah SAW, ya ini biasa, rambut beliau adalah diminyakin, nampak mengkilat. Cuman masalahnya, jangan terlalu sering-sering ya, sewajarnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya dalam masalah ini, ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, menjadi petunjuk Rasul alaihi salatu wasalam bab ini adalah wasaton, pertengahan, muqtadil. Nah, bukan menjadi perkara yang dia kemudian menyanyikan waktu, menyanyikan harta hanya sekedar mengurusi penampilan rambutnya. Nah, sementara dia menelantarkan perkara-perkara yang lebih penting. Nasallahu alaihi wasallam. Kita masuk bab yang kelima, selesai tentang bab menyisir rambut. Bab majaa fi syai' bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menerangkan tentang ubannya Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, hadis yang pertama, qala Abu Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi rahimallahu taala, haddatsana Muhammad ibn Bashar, qala akhbarana Abu Dawud, qala akhbarana Hammam an Qatadah, qala qultu li Anas ibn Malik, hal khadaba Rasulullah SAW, qala lam yamluk dari, innama kana syaiban ki sudghaihi, walakin Abu Bakrin radhiyallahu anhu khadaba bil hina wal katam. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Muslim, sehingga hadisnya adalah sahih. Beliau Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya oleh Qatadah. Hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallam menyemir rambut beliau? Khadaba itu ada taghyir laun saib, merubah warna rambut beruban. Bukan warna rambut yang masih hitam. Ya. Dikasih warna namanya hidup, menyemir rambut itu ketika rambut sudah beruban warna putih. Itu menyemir rambut. Maka dijawab oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apa Rasulullah SAW menyemir rambut beliau? Qala lam ya belum dalik. Tidak sampai yang demikian. Artinya karena uban Rasulullah SAW sedikit, itu enggak sampai menuntut untuk di semir. Rambut beliau alaihissalatu wassalam. Bahkan setiap dalam setiap keadaan kalau beliau habis memakai minyak rambut, enggak nampak itu. Yaitu ubannya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Nah, karena tentu mengkilatnya rambut yang barusan di minyak. Inna makana saiban fi sudubai. Nah ini, kenapa tidak beliau tidak menyemir? Nah, kata beliau tidak lain uban beliau itu fi sudghaihi, adalah terletak di sudghah itu ini antara mata dengan telinga di sini. Ini uban beliau sedikit jadinya. Nah, enggak sampai dominan rambut beliau. Dalam riwayat yang lain, ikhwan fillah jazakumullah khairan, riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lam yaqdiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna makanal baya fi anfaqatihi wa fi sudghaihi wa fi ra'sin nubat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sampai menyemir rambut beliau yang sudah jadi uban karena rambut putihnya beliau itu hanya di anfaqatihi. Nah, anfaqah bainad daqan wassafir sufla, antara dagu dengan bibir yang bawah. Ini rambut yang di bawah, bibir yang bawah. Ini Rasulullah SAW ada ubannya sedikit. Nah, yang pertama itu letak ubannya beliau. Yang kedua, wa fi sudghain. Nah, di sudghah bainal ain wal udun, antara mata dengan telinga. Ini sudah. Apa ini? Jambang ya. Nah, jambang. Kan kadang orang beruban macam-macam ya. Sininya dulu ada ubannya, rambutnya masih hitam. Di sini ada yang sini hitam, leher hitam, pinggirnya. Ada yang kepalanya di luar, macam-macam. Nah, Rasul bagiannya ini, terus sini. Nah, dan kata beliau firasinu badun, dan beberapa di kepala beliau. Ini tiga tempat yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Artinya penempatan uban ini bukan berarti sunnah gitu ya. Nanti antum sengaja ubannya dipindah. Tidak. Ya. Artinya alami itu. Bukan sengaja penempatannya di situ oleh Rasulullah SAW. Jangan nanti, oh uban antum gak nyunah. Gak ada yang di bawah bibir. Ya, gak ada yang di antara telinga sampai mata. Ya, bukan uban itu. Dan beruban itu sendiri, evan berdasarkan Allah, ya itu bukan perkara sunnah dan tidak sunnah. Berubannya itu yang menjadi sunnah, nanti ada tuntunan untuk menyemir. Tapi Rasulullah sendiri tidak menyemir rambut karena ubannya beliau sedikit. Dalam riwayat nanti akan kita tahu, sekitar ada yang menyebutkan 14, ada yang menyebutkan 20 helai ubannya Rasulullah SAW. Nah, Sayyid bin Yasir, satu yang sedikit sekali dibandingkan lebatnya rambut beliau alaihi salatu wasalam. Kemudian lanjutannya hadis, walakin Abu Bakar radhiyallahu anhu, namun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Qadaba bil hina wal katam. Beliau menyemir rambut dengan memakai hina wal katam. Hina wal katam ini jenis tumbuhan. Kalau hina itu berwarna merah. Nah, yang biasa dipakai apa ini? Kotek kuku ya. Nah, itu hina. Warnanya merah. Adapun katam itu warnanya hitam. Maksud hadis ini Abu Bakar memakai yaitu menyemir rambutnya dengan memakai hina wal katam itu dicampur. Bukan sendiri-sendiri kadang merah kemudian kadang hitam enggak dicampur. Karena ada larangan ikhwan jazakumullah wa iyyakum untuk menyemir rambut dengan warna hitam. Nanti akan datang masalah menyemir rambut setelah bab ini. Menyemir rambut. Kata Rasulullah SAW, nam bastan ibu as-sawat. Jauhi oleh kalian ketika menyemir rambut dengan warna hitam. Nah, tapi kalau kita punya semir rambut hitam, semir rambut merah atau kuning misalnya, boleh kita campur supaya tidak menjadi hitam polos. Nah, juga tidak menjadi merah polos. Nah, hina dan katam ini kalau dicampur nanti menjadi kemerah-merahan agak gelap sedikit. Nah, bukan merah polos, bukan hitam polos juga. Demikian. Nah, antara al-hina wal katam. Jadi boleh kita masih bisa mau menyerambut, beli yang warna hitam, warna merah, campur, polos. Itu bisa. Yang penting tidak warna. Al-hina wal-katam huma sajaratani ma'rufatan. Hina dan hatam, ini cara hadisnya. Ada dua pohon yang sudah dikenal, yang digunakan untuk menyemir, nah, atau merubah warna rambut. Hina itu yuwayir sekilal hamro. Kalau hina saja itu bisa merubah ke warna merah. Kalau katam saja bisa merubahnya ke warna hitam. Wa idza jamaa bainahuma, kalau dicampur dioplos antara keduanya, nah bi ayyada qadran min al-hina wa qadran min al-hatam, yakni sebagian komposisinya dari hina, sebagian komposisinya dari katam, maka akan menjadi warna bainas sawad wal humra, antara hitam dan merah. Jadi tidak hitam polos, bukan juga warna polos, tapi kemerah-merahan. Ini hadis pertama. Yang menjadi sahih di sini babnya adalah bab ubannya Rasul alaihi salatu wasalam. Dari hadis ini bisa kita ambil faedah ubannya Rasul alaihi salatu wasalam sedikit. Hingga karena sedikitnya itu beliau tidak menyemir rambut atau uban beliau. Hadis yang kedua, adapun masalah menyemir nanti bab setelah ini. Bab majal fi hidobi Rasulullah SAW, bab setelah ini. Qala haddatsana Ishaq ibnu Mansur wa Yahya ibnu Musa qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala ma adattu fi ra'si Rasulullah SAW wa lihyatihi illa arba asrata sa'ratan baydha. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis ini yang juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan hadisnya adalah sahih. Tidaklah aku menghitung pada kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan janggut beliau kecuali arba asrata sa'ratan baydha. 14 helai rambut yang warnanya putih. Nah, rupanya 14. Teliti juga Anas. Ya. Kemudian beritakan kepada kita. Anas seorang sahabi yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW karena beliau termasuk yakni khadim Rasulullah SAW, pembantu Rasul, berkhidmat dari umur 10 tahun. 6 beliau diserahkan oleh ibunya. Sejak Rasulullah SAW datang ke Madinah, nah, diserahkan oleh ibunya untuk yakni berkhidmat melayani Rasulullah SAW. Anas bin Malik. Dan termasuk kecerdasannya beliau dan bagusnya adab beliau, akhlak beliau, Rasulullah SAW tidak pernah kecewa dengan pelayanan Anas bin Malik. Dan Anas sendiri menyatakan, aku tidak pernah ditegur oleh Rasul, kenapa kamu melakukan demikian? Nah, jangan kamu melakukan demikian, tidak pernah. Ya, artinya menunjukkan kecerdasan Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan adab serta akhlak beliau dalam melayani Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga beliau termasuk sahabi yang muksirina bil hadis. Sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Setelah Aisyah radhiyallahu anha, Anas bin Malik, Abu Hurairah, kemudian Aisyah, ada yang mengatakan Abu Hurairah, kemudian Anas bin Malik, kemudian Aisyah. Nah, karena beliau senantiasa menyertai Rasulullah SAW. Sehingga perkara-perkara yang seperti ini, detail seperti ini, beliau tahu. Tidaklah aku menghitung pada rambut Rasulullah SAW dan jenggot beliau, kecuali arba asrata sa'aratan baydha. Batas yakni 14 rambut putih beliau. Dalam hadis ini faedah yang kita ambil, ikhwani fillah jazakumullah wa iyyakum, terdapat kita bahwasanya Rasulullah SAW memang memiliki yakni uban. Namun uban beliau sedikit dibandingkan lebatnya rambut beliau, kurang lebih 14 seperti yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW adalah orang beliau memiliki lehya, jenggot. Nah, ini jenggot. Ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, sehingga dalam hadis ini, misalnya ada seseorang mengaku mimpi kepada Rasul, melihat Rasul alaihi salatu wasalam, apalagi mengaku katanya melihat Rasul dalam keadaan sadar, itu buteknya. Itu jelas butek. Kalau mimpi mungkin. Tapi setelah ditanya, apa yang kamu lihat pada diri Rasul? Rasulullah SAW datang berjubah putih. Nah, kadang ditambah lagi berkuda warna putih. Nah, yang lebih heran lagi, rambutnya putih semua. Jenggotnya putih. Ini berarti buta. Nah, enggak betul. Sudah kita pelajari, Rasulullah SAW ubahnya sedikit. Nah, berarti bukan Rasul. Terus siapa? Ya, ini jelas bukan Rasul. Kalau sampai itu kamu yakini Rasul, biru. Apalagi kemudian ditambah nyuruh saya begini dan begitu yang tidak ada dalam syariat. Ya sudah jelas. Gak mungkin. Karena syariatnya Rasul sudah lengkap, sempurna sebelum beberapa bulan sebelum beliau meninggal sudah dinyatakan sempurna oleh Allah SWT. Kok masih nyuruh-nyuruh syariat baru bagi kamu? Nah, itu mustahil lagi. Tambah buteknya lagi. Nah, cuman masalahnya orang gak belajar banyak. Nah, banyak yang ikhwani fillah jazakumullah tertipu. Dan dia juga menjadikan alat untuk menipu manusia yang aku bertemu dengan Rasul. Bahkan kalau dia tidur senantiasa Rasul di sampingnya. Rasul senantiasa di sampingnya. Awalnya tidak nampak jelas wajahnya. Nah, lama-kelamaan semakin jelas dan menghadap dan menyebut namanya, memanggil namanya. Nah, itu sudah buteknya, ya, rangkap-rangkap. Nasallahu alaihi wasallam. Saya wasil insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Kita cukup sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang salahnya saya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu.